Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kita di malam hari ini. Kitab Fathul Majid, syarah dari Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh. Kitab Fathul Majid dari Kitabut Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik. Kita lanjutkan masih dalam bab yang pertama, yaitu dalil yang beliau sampaikan pada ucapan beliau yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, telah berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa qawluhu, ya qawluhu ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wa jtanibut tagut. An-Nahl ayat ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh telah kami mengutus pada setiap umat seorang Rasul, ani'budullah, yang para Rasul itu menyeru, atau seorang Rasul itu menyeru untuk kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah at-taghut. Akan dijelaskan kalimat taghut dalam beberapa penafsiran di bawah ini insyaallah. Jadi dilihat di sini bahwa ayat ini menunjukkan kepada betapa pentingnya utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada sebuah kaum yang mereka mengajaknya hanya satu, itu untuk kaumnya itu beribadah kepada Allah saja dan menjauhi syirik. Ini paket ya, tidak satu-satu tapi paket. Maksudnya satu di sini artinya satu paket, yaitu agar kaumnya itu beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah dalam ibadah, dan sekaligus menjauhi taghut, yaitu kesyirikan. Itu satu paket. Karena seorang tidak akan bertauhid kecuali dia menjauhi syirik. Kalau dia hanya bertauhid tidak menjauhi syirik, berarti dia tidak bertauhid. Jadi paket itu. Makanya kalimat la ilaha illallah itu mengenai apa? Penafian dan pengisbatan. Penafian, peniadaan ilah-ilah selain Allah yang berhak disembah, ditiadakan. Dan hanya menetapkan Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah saja. Itu namanya apa? Adanya penafian dan penetapan. Dalil banyak. Tapi kita membacakan beberapa keterangan dari kitab Fathul Majid. Qala syarih rahimahullah, berkata pensyarah, at-taghut mustaqun atau mustaqun minat tughyan, Yani kalimat at-tagut itu terambil atau terpecah dari kalimat tughyan. Wa huwa mujawazatul had, yaitu melampaui batas. Jadi kalimat tagut maknanya melampaui batas. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu an, at-tagut asy-syaitan. Berkata Umar bin Al-Khattab bahwa tagut itu adalah syaitan. Ya. Wa qala Jabir radhiyallahu an, at-tawagit jamak daripada tagut adalah tawagit. Kuhanun kanat tanzilu alaihim asyayatin. Itu para dukun-dukun yang turun kepada para dukun itu syaitan-syaitan. Itu juga kalimat tagut masuk padanya. Berarti tagut-tagut di alam ini banyak. Di antaranya syaitan. Di antaranya para dukun. Para dukun itu kalimat tanzil alaihim syayatin itu penegasan saja. Ya. Namanya dukun itu ya seperti itu. Bukan kemudian kalimat ini menunjukkan dukun yang tidak padanya turun syaitan, tidak ada. Dukun itu turun padanya apa? Syaitan. Dan dia bisa menjadi orang yang tahu karena syaitan datang padanya. Membawa kabar-kabar, berita-berita. Ya. Rawahuma ibnu Abi Hatim. Ya, ini riwayat, dua riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim. Jadi pengertian tagut yang pertama apa tadi? Mujawazatul had. Kemudian lagi syaitan. Kemudian lagi para dukun yang turun pada mereka syaitan-syaitan. Ya, perhatikan kalimat tagut. Wa qala Malik. Ini Malik bin Anas. At-tagut kullu ma'ubida min dunillah. Ini lebih umum. Setiap yang diibadahi dari selain Allah. Tagut itu seluruh yang diibadahi dari selain Allah. Jadi kalau memangnya ada seorang diibadahi, berarti dia apa? Tagut. Ada patung yang diibadahi, berarti patung itu tagut, sama tagut. Ini beberapa kalimat tagut ini penting untuk kita ketahui, karena inilah yang disebut dengan syirik. Perbuatan-perbuatan syirik ada pada mereka ini. Taib, yang kedua, yang berikutnya, qala alimat Ibnu Katsir rahimahullah, at-tagut asy-syaitan wa ma zayyanahu min ibadati ghairillah. Tagut adalah syaitan dan apa yang menghiasinya dari peribadahan kepada selain Allah. Berarti makna mirip seperti kullu ma ubida min dunillah. Berarti kesimpulannya ru'usut tagut itu diantaranya apa? Iblis. Ya. Karena syaitan ini adalah pasukannya dari iblis. Syaitan dari kalangan jin dan manusia disebutkan dalam nas-nas banyak. Sehingga iblis itu adalah tutungkotnya, kepalanya yang memerintahkan kejelekan kepada para pasukannya dari golongan jin dan manusia yang disebut dengan syaitan. Jamaknya syayatin. Iblis satu, syaitan banyak. Ya, tidak sama antara iblis dan syaitan. Iblis adalah makhluk sendiri, artinya makhluk yang bernama iblis dari kalangan jin, sedangkan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Itu perbedaan. Mungkin tidak disebutkan lengkap ya, cukup demikian dulu. Qultu, itu Syekh Abdul Rahman bin Hasan berkata, wadalika al-madkur ba'du afrodihi, waqad haddahu al-allama Ibnu Qayyim. Yang demikian itu telah tersebut sebagian dari bersendiriannya penyebutan tersebut. Sebagiannya telah disebutkan. Waqad haddahu al-alamah Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim telah memberikan definisi tentang togut pula. Rahimahullah ta'ala, haddan jami'an. Definisi yang mencakup. At-togut, ini definisi yang mencakup dari Ibnu Qayyim. Ma tazawaz bihi al-abdu haddahu. Seorang hamba itu melewati batasan. Min ma'budin, dari apa yang dia sembah, apa yang dia ibadahi, ma'bud. Jadi ibadahnya itu berlebihan. Itu juga disebut dengan togut. Au matbu'in, atau apa yang diikuti, mengikuti dengan melampaui batas. Au muta', atau yang ditaati. Yang ditaati pun itu juga melampaui batas. Seorang hamba itu melampaui batas. Fatagut kulli qaumin. Dan maka togut itu adalah setiap kaum. Man yatahakamuna ilahi ghairillahi wa rasulihi. Itu kaum yang mereka, orang yang mereka dari kaum tersebut berhukum kepadanya, kepada selain Allah dan Rasulnya. Au ya'budunahu min dunillah, atau kaum tersebut beribadah kepada selain Allah. Au yattabi'unahu ala ghairi basiratin min Allah, atau mengikuti sesuatu tadi atas sesuatu yang tidak di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mamanya ucapan Ibnu Qayyim ini sebenarnya mencakup semuanya. Ya, orang yang beragama dalam hal beribadah tanpa didasari ilmu dari Allah itu bisa disebut togut. Melampaui batas. Orang melampaui batas. Ya. Taib. Au yuti'unahu fi ma la ya'lamuna annahu ta'atun lillah. Atau mereka mentaatinya pada apa yang mereka tidak mengetahui bahwasannya hanya Allah lah yang ditaati. Ya, kalau taat itu hanya kepada Allah saja. Fahadihi tawagit al-alam. Semua yang disebutkan ini adalah togut alam ini, dunia ini. Nanti kita simpulkan dulu dari ucapan ini, togut itu diantaranya adalah syaitan. Togut itu diantaranya pula, apa mas? Seluruh yang diibadahi selain Allah. Ya tak? Togut. Kemudian apa lagi togut itu? Dukun-dukun yang turun pada mereka apa? Syaitan. Itu togut-togut alam ini. Ida ta'ammaltaha wa ta'ammalta ahwalan nas ma'aha ra'aita aktsarahum a'radu an ibadatillahi ta'ala ila ibadat tagut. Kalau engkau memperhatikan alam ini, dan engkau memperhatikan keadaan-keadaan manusia bersama tagut-tagut alam ini, engkau akan melihat kebanyakan mereka berpaling dari ibadah kepada Allah dan menuju ibadah kepada togut-togut tadi. Ya. Dan ini dikatakan oleh beliau rahimahullah, itu suatu yang nyata bahwa kebanyakan manusia itu seperti ini. Mereka beribadah kepada togut-togut ini dari bentuk-bentuk yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Maka kita butuh ilmu ya. Kita butuh ilmu untuk kita itu terhindar dari perkara-perkara yang disebutkan di sini, yaitu dalam kalimat satu saja melampaui batas. Ya. Kemudian disebutkan pula wa an ta'atillahi wa rasulihi Mereka berpaling dari taat kepada Allah dan Rasulnya ila ta'atil tagut wa mutaba'atihi. Mereka berpaling dari taat kepada Allah dan Rasulnya kepada ketaatan kepada tagut-tagut dan yang mengikuti tagut. Kalau orang yang merubah hukum-hukum Allah disebut apa, Mas? Tagut juga. Yang orang itu sengaja merubah apa? Hukum-hukum Allah. Itu juga namanya tagut. Bahkan dia ru'us tagut. Wa amma makna al-ayah. Adapun makna ayat ini, fa akhbara ta'ala annahu ba'atha fi kulli ta'ifatin minan nas rasulan bihadil kalimah. Maka Allah telah mengabarkan bahwasannya Allah mengutus pada setiap kelompok dari umat ini seorang rasul dengan kalimat di dalam ayat ani'budullaha wajtanibut-taghut. Yaitu kalimat apa? Agar kaumnya itu beribadah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Itu kalimat satu paket. Ai u'budullaha wahdah, yaitu maksudnya beribadahlah kalian kepada Allah saja, watruku ibadata masiwah, dan tinggalkanlah ibadah apa yang selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah pun berfirman, fama yakfur bitagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil ulwatil wuthqa la infisama laha. Maka barang siapa yang kufur mengingkari kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang kepada tali yang kokoh yang tidak putus padanya. Jadi syaratnya apa? Mengingkari tagut, mengingkari kesyirikan. Itu syaratnya. Maka dia telah berpegang teguh kepada tali agama Allah yang kokoh itu la ilaha illallah. Dalam tafsir yang lain, la ilaha illallah, tali yang kokoh, urwal al-wuthqah. Wa hadha makna la ilaha illallah, dan ini makna la ilaha illallah, fa innaha hiya al-urwatul wuthqa. Dia adalah al-urwah al-wuthqa, tali yang kokoh, yang kuat. La ilaha illallah. Ya. Qala alimat Ibnu Katsir fi hadhihi al-ayah. Berkata alimat Ibnu Katsir dalam ayat ini, wa kulluhum yad'u ila ibadatillah. Semua mereka, para rasul itu mengajak untuk beribadah kepada Allah saja. Wa yanha an ibadati masiwah, dan melarang dari beribadah kepada selain Allah. Ini paket ya. Perintah beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, dan larangan untuk apa? Berbuat kesyirikan. Yaitu beribadah kepada selain Allah. Perintah yang paling tinggi adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Larangan yang tertinggi adalah larangan untuk berbuat syirik. Ya, ini penting. Falam yazal ta'ala yursilur rusulah bidalik mundu hadatsa syirk fi qaumi nuhil ladina ursila ilaihim. Maka terus-menerus Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Yang demikian itu sejak terjadinya kesyirikan di kaumnya Nuh alaihissalam, yang kemudian diutus kepada mereka Nuh. Ya. Jadi memang pertama kali terjadi kesyirikan itu adalah kaumnya Nuh alaihissalam. Maksudnya sebelum Nuh diutus ada terjadi kesyirikan. Maka Nuh diutus kepada kaum yang berbuat syirik ini untuk mereka kembali bertauhid. Maka rasul yang pertama turun atau rasul yang pertama Allah utus adalah apa? Nuh alaihissalam di permukaan bumi ini. Wa kana awwala rasul ba'atsallahu ta'ala ila ahli al-ard. Dan Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama yang Allah utus di bumi ini, yaitu di untuk orang-orang yang ada di saat itu, yang mereka memang banyak berbuat kesyirikan. ila an khatamahum bi Muhammadin SAW sampai ke penutup mereka para rasul, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi tabaqat da'watuhu al-insan wal jin, yang memang masa dakwahnya itu yaitu berdakwah kepada jin dan manusia atau manusia dan jin. Berarti memang makhluk yang dibebani dengan syariat yaitu dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Sakolain, dua makhluk sakolain, jin dan manusia. Fil masyariq wal magharib, pada bumi bagian timur maupun bagian barat. Ini ungkapan ya. Ungkapan, bukan kemudian fil masyariq wal magharib hanya bagian timur dan barat saja, utara selatan enggak. Ini maksudnya ungkapan bahwa seluruh alam dunia ini mereka yang jenis jin dan manusia itu apa? Terkena ajakan untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi apa? Kesyirikan. Itu maksudnya. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya ayat ke-25. Ya Allah berfirman, tidaklah kami mengutus dari sebelummu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada rasul tadi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya, yaitu Allah, maka beribadalah kepadaku saja. Jadi sama ya, dakwah para rasul itu dakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Itu sama, pokoknya sama. Adapun syariat-syariat itu bisa berbeda. Syariat itu bisa berbeda, satu dengan yang lainnya berbeda. Adapun pokok pondasi sama. Wa qala ta'ala fi hadil ayah al-karimah, dan Allah pun berfirman dalam ayat yang mulia ini, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa janibu tagut, sebagaimana kita baca tadi, fa kaifa yasugu li ahadin minal musyrikin ba'da hadha ayyakul. Setelah ayat ini turun, maka bagaimana boleh bagi seorang dari orang-orang musyrikin mereka mengatakan setelah mendengar ayat ini, lau syaa Allah ma abdana min dunihi min syai, kalau Allah kehendaki maka kami tidak akan beribadah ya kepada sesuatu pun dari selain Allah. Artinya mereka mengatakan kalau Allah kehendaki kami tidak akan ibadah kepada selain Allah, kami pasti beribadah kepada Allah saja. Itu demikian mereka ucapkan. Baik. Maka ini berkaitan dengan apa, Mas? Masyiah, kehendak. Maka disebutkan oleh beliau di sini rahimahullah, fa masyiatullah taala asyra'iyyah anhum manfiyah. Maka masyiah, kehendak Allah taala secara syar'i dari mereka itu ditiadakan. Jadi mereka itu mengatakan demikian itu mereka telah ternafikan padanya masalah yang berkaitan dengan masyiatullah syar'iyyah. Bahwa Allah menginginkan suatu kebaikan. Allah menginginkan orang itu apa? Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tapi mereka sendiri tidak mau. Mereka ternafikan dari mereka. Allah menginginkan kebaikan pada mereka, tapi mereka kemudian tidak melakukan kebaikan tadi. Ini ternafikan dari mereka. Karena yang berkaitan dengan kehendak Allah secara syariah ini, Allah menginginkan kebaikan, tapi belum tentu apa? Terjadi. Ada orang yang taat, ada orang yang tidak taat. Malah Allah menginginkan kebaikan. Li'annahu nahahum an dhalik ala al-suni rusulihi. Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala melarang mereka yang demikian itu di atas lisan-lisan para rasul. Melarang mereka untuk mensyirikkan Allah. Ya. Wa amma masyiatuhu al-kauniyah, adapun kehendak Allah secara umum, kauniyah, takdir secara umum, kauniyah, wahiya tamkinuhum min dalika qadaron, menguatkan mereka yang demikian itu secara takdir. Fala hujjata lahum fihi, maka mereka tidak punya hujjah. Kalau kauniyah itu suka tapi tidak suka, terjadi, pasti terjadi. Ya. Dan mereka justru memilih yang kauniyah. Harusnya mereka itu memilih syar'iyah, diniyah, karena Allah menyenangi, menyukainya. Harusnya mereka memilih yang ini. Li'annahu ta'ala khalaqan nara wa ahlaha minasyayatin wal kafarah. Karena Allah itu menciptakan neraka, menciptakan penghuni neraka, dan juga dari syaitan dan dari orang-orang kafir. Wa huwa la yardha li ibadihi al-kufr, dan Allah tidak ridha dengan hamba-hambanya yang kafir. Sudah jelas. Ini kauniyah memang. Ya. Wa lahu fi dhalik hujjatun balighah. Pada perkara yang demikian itu sudah ada hujah yang kuat, yang jelas. Wa hikmatun qati'ah, hikmah yang pasti. Jadi Allah menciptakan api neraka, menciptakan apa? Penghuninya dari syaitan dan orang-orang kafir. Itu pasti ada apa? Ada hikmah yang pasti. Karena Allah menjadikan sesuatu tidak ada sia-sianya. Ini hikmah ya. Jadi mamanya semua alam ini Allah ciptakan tidak ada sia-sianya. Pasti ada hikmah di balik itu. Allah menjadikan gelas ini, ini ada hikmahnya. Tidak ada sia-sianya. Allah menjadikan segala sesuatu tidak akan ada sia-sianya. Itu sifat Allah yang sempurna dalam mencipta. Sehingga kita harus mengambil hikmah di setiap peristiwa atau sesuatu yang kita melihatnya. Pasti di situ ada hikmahnya. Sampai menciptakan apa? Api neraka, penghuninya dari syaitan dan orang kafir. Pasti ada hikmahnya. Faminhum walihada qala ta'ala. Oleh sebab ini Allah berfirman dalam Al-Quran. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. An-Nahl 36. Maka sebagian mereka ada yang mendapatkan petunjuk Allah dan sebagian mereka ada yang berhak atas mereka kesesatan. Ya. Jadi di antara kita tuh memang ada yang mendapat petunjuk, ada yang apa? Sesat. Ya. Tapi bukan berarti kita itu menerima apa adanya. Kita tetap berusaha secara syar'i mencari apa? Sesuatu yang mendapatkan jalan-jalan, mendapatkan petunjuk. Itu yang penting. Karena memang syariat kita memerintahkan demikian. Qultu, aku berkata, rahimallah, wa hadil ayah tufassirul ayah qablaha. Ayat yang kita baca ini, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaih dolalah, itu menafsirkan ayat sebelumnya. Wa dhalika Allah ta'ala faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaih dolalah. Jadi sebelumnya An-Nahl, kemudian An-Nahl yang 36 ini menerangkan ayat yang sebelumnya tadi. Taib, di sini dikatakan fatadabbar, maka perhatikanlah ayat ini. Wa dallat hadhihi al-ayah ala anna al-hikmah fi irsali rusul. Maka ayat telah menunjukkan, ayat ini telah menunjukkan kepada hikmah diutusnya para rasul. Itu apa? Da'watuhum umamahum ila ibadatillahi wahdah. Dakwahnya mereka kepada umat-umat mereka untuk beribadah kepada Allah saja itu adalah satu. Kemudian wanahi atau wanahyu an ibadati masiwahu, dan melarang mereka dari beribadah kepada selain Allah. Itu hikmah diutusnya para rasul. Ya. Sama ya, berarti Muhammad bin Abdullah SAW dia termasuk para rasul. Berarti di situ hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wa anna hadha huwa dinul anbiya al wal mursalin. Ini merupakan agamanya para nabi dan para rasul. Wa in ikhtalafat syari'atuhum, walaupun syariat mereka berbeda-beda, bermacam-macam. Ya, memang betul. Syariat berbeda-beda, ya. Syariat Nabi Musa, syariatnya Nabi Muhammad SAW, syariatnya Isa bin Maryam, dan seterusnya, itu berbeda-beda. Kama qala ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atau wa minhaja. Bagaimana Allah berfirman? Maka bagi setiap kaum kami jadikan dari mereka itu syir'atau wa minhaja. Ada syariatnya dan ada aturannya. Minhaj. Ya, seperti Nabi Musa AS di zamannya. Kalau orang terkena najis, maka bagiannya najis jadi di, kalau kain dipotong. Kainnya digunting. Tidak perlu dicuci. Kalau zaman kita, di zaman Nabi Muhammad SAW terkena najis, ya dibersihkan dengan alat-alat penyuci. Seperti air. Golipnya, keumumannya air. Bisa dengan tanah. Bisa dengan sesuatu yang suci yang bisa membersihkan apa? Najis. Nah, itu syariat yang berbeda. Kalau zaman Nabi Musa, orang membunuh orang, ya langsung dikisos tanpa ada aturan-aturan yang ditawarkan kepada yang membunuh. Langsung dibunuh, dibunuh. Di zaman kita, orang yang membunuh, ya, maka hukumnya asalnya kisos. Dibunuh seperti apa yang dia membunuh orang tersebut. Kalau dibunuh orang itu dengan dipenggal kepalanya, ya dia dipenggal kepalanya pula. Kalau kepalanya dibentur-benturkan ke tembok, orang itu mati, maka dia juga nanti kisosnya seperti itu. Tapi di sana syariat kita juga menawarkan yang lain, yaitu kalau ahli orang yang terbunuh tadi memberikan maaf, ya selesai. Nah, dia yang membayar diat, membayar diat ganti rugi sekian yang telah disepakati, ya, atau ditentukan oleh hakim yang menghakiminya. Ya, demikian, ya, bayar dia. Taib. Kemudian, wa annahu la budda fil iman minal amal. Maka mesti dalam keimanan itu harus beramal minal qalbi wal jawarih, ya, dari bentuk hati dan anggota badan. Jadi amal itu berupa amalan hati dan amalan anggota badan, itu bagian dari keimanan. Ya, ini disebutkan oleh pensyarah dari apa yang telah kita baca ayat, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya. Kemudian kita masuk ke dalil yang berikutnya dari kitab Tauhid. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala qauluhu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yabalughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janaha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā al-Isra. Itu ayat ke-23 dan 24. Baik, kita terjemahkan dulu. Allah berfirman, wa qadha rabbuka, dan Allah telah memerintahkan, atau Rabb kamu telah memerintahkan agar supaya tidaklah kamu beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Jika telah sampai kepadamu masa tua, salah seorang di antara orang tuamu atau keduanya dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya kalimat ah atau uf. Dan janganlah kamu membentak keduanya, kedua orang tua, dan katakanlah kepada kedua orang tadi dengan ucapan yang mulia. Dan rendahkanlah kepada keduanya dirimu karena adanya kasih sayang. Dan katakanlah, berdoalah, wahai Rabbku, berikanlah rahmat kepada kedua orang tuaku, sebagaimana mereka berdua telah meliharaku sewaktu aku masih kecil. Ini terjemahan ayat yang ada. Jadi kita akan membaca keterangan dari masing-masing ayat ini. Syarah keterangan, qala Mujahid rahimahullah. Wa qadha yakni wassa. Jadi beberapa tafsir dari kalimat wa qadha. Qadha itu ditafsirkan oleh Mujahid wassa, yaitu mewasiatkan. Rob kamu telah mewasiatkan. Wasiat itu sesuatu yang apa, Mas? Kalau kata kalimat wasiat, nasihat, wasiat. Wasiat lebih tinggi. Kalau wasiat itu sesuatu yang wajib dikerjakan. Umpamanya seorang itu mewasiatkan sesuatu dari hartanya. Dia mewasiatkan hartanya tidak lebih sepertiga kepada orang lain, bukan ahli warisnya. Itu syaratnya. Orang mewasiatkan harta itu bukan kepada ahli waris, tapi selain ahli waris, dan tidak lebih dari sepertiga. Atsulus katsir, sepertiga itu banyak. Ya. Itu ketika dia wasiatkan, dan orang yang mendengarkan wasiat tadi dari ahli keluarganya itu wajib menjalankan wasiat daripada orang yang meninggal. Ya. Wajib. Berarti wasiat ditunaikan. Itu mewasiatkan qadha. Wa kadza qara'a Ubay ibn Ka'ab wa ibn Mas'ud wa ghairuhuma. Demikian juga ini adalah bacaan daripada Ubay ibn Ka'ab dan Ibn Mas'ud dan selain dari keduanya rahimahumullah atau radhiyallahu anhum. Baik. Itu pertama apa maknanya, Mas? Wassa. Qadha artinya wassa, mewasiatkan. Ini Mujahid ini tabi'in atau sahabat? Tabi'in atau sahabat? Mujahid. Hah, ayo. Qala Mujahid rahimallah. Atau Mujahid koncoku? Hah? Tabi'in. Berarti muridnya siapa? Ibn Abbas. Ibn Abbas itu sahabat atau tabi'in? Sahabat. Nah, baik. Ibn Abbas. Jadi Ibn Abbas seorang ahli tafsir di kalangan sahabat, muridnya juga tafsir di kalangan apa? Tabi'in. Masya Allah. Kemudian Walid bin Jarir an Ibn Abbas radhiyallahu an, bagi Ibn Jarir atau At-Tabari dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai beliau, wa qadha rabbuka ya'ni amara. Kalimat wa qadha rabbuka artinya amara rabbuka. Itu makna qadha ditafsirkan oleh siapa? Oleh Ibn Abbas. Ya, rahmatullah. Wa qawluhu alla ta'budu illa iyyah. Tidaklah kalian beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Nya itu Allah. Al-makna an ta'buduhu wahdahu duna masiwa. Agar kalian beribadah kepada Allah saja, bukan kepada selainnya. Wa hada makna la ilaha illallah. Dan ini makna apa? La ilaha illallah. Nah, ini kalau sudah mempelajari kitab Tauhid ini, kita semakin mantap berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah. Jadi semua amal-amal kita itu kita tujukan kepada Allah saja semata. Jadi amal-amal ibadah itu memang tujukannya hanya kepada Allah. Pahala yang kita dapat itu maksudnya apa? Untuk mendapatkan sesuatu di akhirat nanti. Yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya tentang pahala itu pun, pahala itu akan kita dapatkan di akhirat nanti pula. Karena kita sangat membutuhkan kebaikan di akhirat untuk melewati jalan-jalan menuju surga. Perjalanan di akhirat itu ya, dengan amal-amal soleh kita itu melewati siratal mustaqim, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas jahannam. Itu sirat, kata Ibnu Qayyim, siratal mustaqim fi dunia, yakni siratal mustaqim fil akhirah. Siratul mustaqim di dunia yang kita tempuh itu adalah siratul mustaqim di akhirat nanti. Karena orang melewati titian sirat itu yang dibentangkan di atas neraka jahanam itu tergantung amalannya di dunia. Nah, kita sangat membutuhkan kebaikan. Pahala-pahala yang Allah janjikan itu adalah sesuatu yang akan membantu kita di akhirat nanti. Makanya kita beramal itu mencari wajah Allah dan untuk mendapatkan apa? Kampung akhirat dari amalan tadi. Bukan untuk dunia. Tidak boleh. Ya. Saya beribadah kepada Allah biar agar supaya harta saya terjaga. Tidak. Itu tujuan dunia. Itu salah satu bentuk tujuan dunia. Tidak boleh. Tetap saya beribadah kepada Allah untuk mendapatkan negeri akhirat. Itu kalimat yang penting untuk kita jaga. Jangan sampai kita terlalaikan dari ini, kemudian datang jamaah-jamaah tertentu yang mereka selalu memberikan apa namanya pahala-pahala dunia. Kalau saya bersedekah maka begini. Jadi tujuannya apa? Dunia. Nanti begini. Itu salah di dalam apa makna beribadah kepada Allah. Maknanya adalah beribadah kepada Allah saja mendapatkan wajah Allah karena Allah untuk mendapatkan negeri akhirat. Itu. Ya. Penting itu. Karena di dalam kitab ini ada pembahasan tentang itu. Beramal untuk mendapatkan apa? Dunia. Itu termasuk kesyirikan. Termasuk syirik. Ya. Baik. Kemudian berikutnya. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Berkata al-Allamah Ibnu Qayyim. Semoga Allah merahmatinya. Wan-nafyu al-mahdhu laisa tauhidan. Penafian semata-mata itu bukanlah tauhid. Dari kalimat la ilaha illallah maksudnya. Wa kadzalika al-isbat bidunil nafyi fala yakunu at-tauhid illa mutadhamminan lin-nafyi wal isbat wa hadha huwa haqiqatut tauhid. Dan demikian pula penetapan selain penafian maka itu tidak disebut dengan tauhid pula. Maka tauhid itu tidaklah tauhid itu kecuali mengandung penafian dan penetapan, peniadaan dan penetapan, dan inilah hakikat tauhid. Maksudnya apa tadi? Beribadah hanya kepada Allah saja adalah penetapan dan apa? Menafikan kesyirikan. Dan ya, menafikan peribadahan kepada selain Allah itu dinafikan. Jadi la ma'budu bihaqqin Allah itu makna apa? La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa, Mas? Karena sesembahan itu ada. Selain Allah itu ada. Tidak bisa kita nafikan. Ada. Orang Majusi sembahnya apa? Api. Orang Jepang sembahnya apa? Matahari. Shinto, agama Shinto. Kemudian ada kaum tertentu nyembahnya batu, ada kaum tertentu nyembahnya ular, ada kaum tertentu nyembahnya tikus, ada kaum tertentu sembahnya kencing kerbau. Nah, kalau antum mau ke India banyak sekali itu. Kita tidak akan menafikan, tidak akan mengatakan itu tidak ada. Ada, dan mereka sembah itu, dan mereka yakin mendatangkan manfaat dan apa? Bisa menghilangkan mudarat, itu mereka yakin. Tapi kita mengatakan sesembahan-sembahan tadi ada, tetapi yang berhak saja disembah itu apa? Allah. Ya. Makanya kalau bilang tidak ada Tuhan selain Allah itu kalimatnya masih luas, keliru. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan-Tuhan itu banyak, tapi yang berhak disembah itu apa? Allah, kita katakan kepada mereka. Itu maknanya. Ya. Kemudian qauluhu wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik, ai wa qadha an tuhsinu bil walidain ihsanan. Allah mewasiatkan, memerintahkan agar kalian kepada kedua orang tua itu berbuat baik. Namanya apa ini kalimat yang lebih lebih mencakup birrul walidain. Birrul walidain. Makanya Allah menyebutkan dalam surat itu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Dan tolong menolong kalian dengan al-birri wattaqwa. Bir itu lebih mencakup dari kalimat ihsan. Artinya kalau bir itu kebaikan-kebaikan yang banyak dilakukan, namanya al-bir. Makanya digunakan kalimat apa? Al-birru wattaqwa. Bil-birri wattaqwa. Sampai dalam hal berbuat baik kepada orang tua di kalimat apa? Birrul walidain. Dalam hadis banyak disebutkan kalimat bir. Makanya birrul walidain itu artinya kalian dituntut untuk banyak-banyak berbuat apa? Macam-macam kebaikan kepada orang tua. Dari segala macam bentuk kebaikan. Bersedekah, membantu, menolongnya, mengangkat sesuatu untuknya, memanggil dengan kebaikan untuknya, itu namanya birrul walidain. Ya. Taib kama qadha di ibadatihi wahdah la syarikalah. Sebagaimana Allah mewasiatkan, memerintahkan untuk beribadah kepadanya saja tidak syarikat baginya. Tidak sekutu baginya. Kama qala ta'ala, sebagai Allah berfirman fil ayah al-ukhra, dalam ayat yang lain, aniskur li wali walidaik ilayyal masir, dalam surat Luqman ayat ke-14. Itu Allah berfirman, hendaklah kamu bersyukur kepadaku, yaitu kepada Allah, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kalian dikembalikan atau engkau dikembalikan. Bersyukur. Ya. Kok bisa Allah memintakan syukur kepadanya, jangan syukur kepada orang tuanya. Yang di dalam hadis disebutkan tentang masalah ini. Ya, insya Allah akan dibacakan. Jadi birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Penting. Waqauluhu, dan Allah berfirman, imma yabalughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Jika telah sampai atau sampai kepadamu di sisimu masa tua salah seorang di antara orang tuamu atau keduanya dalam masa pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada duanya kalimat uff atau ah, dan janganlah kalian membentak keduanya. Ya. Jadi uff atau ah itu adalah kalimat durhaka yang paling rendah. Durhaka, masuk kalimat durhaka, hukum. Ya. Jadi kalau kita hanya mengatakan ah saja pada perkara yang kita tidak senangi, kalau kita mengatakan ah pada orang tua kita, itu ucapan yang paling rendah bentuk kedurhakaan. Itu ucapan yang paling rendah. Apalagi ucapannya lebih dari ini. Ya, bukan ah saja, kamu seperti syaitan mamanya. Kamu seperti iblis gitu. Itu tingkatannya lebih tinggi lagi dari kalimat ah. Apalagi bentuknya apa? Perbuatan. Tentu durhaka itu lebih tinggi. Jadi tingkatan durhaka itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling rendah itu ucapan ah, penyesalan tadi. Itu gak boleh. Ya, kalau memangnya kita pernah melakukannya, ya sekarang bertobat. Ketika mendapatkan ilmu, bertobat, minta maaf kepada orang tua. Karena termasuk hak Bani Adam. Nah, itu minta maaf, penghalalan. Nanti orang tua termasuk Bani Adam, turunan anak Adam. Jadi biar kita tidak ada sesuatu yang mengganjal ketika kita telah meninggal dunia di akhirat nanti, akan apa? Ada tuntutan-tuntutan dari orang manusia yang lainnya. Tetap kita minta maaf. Ya, bertobat kepada Allah karena melanggar dari perintahnya atau melanggar larangannya, kemudian minta maaf kepada manusia yang kita telah menyakitinya. Ya, jangan kemudian aku sudah bertobat kok. Ya, sudah bertobat kepada Allah, kepada manusianya. Ya toh? Perlu kita minta penghalalan. Jadi kadang dosa itu ada dua arah. Dosa karena melanggar larangan Allah, sekaligus larangan itu menyangkut hak manusia. Maka kita harus apa? Minta penghalalan daripadanya. Nyuri orang duit orang 100 juta, kemudian uangnya mungkin sudah dipakai kemana-mana, kemudian sadar, taubat, istighfar, taubat setiap hari, kemudian tanpa minta maaf kepada orangnya. Nah, itu. Nah, sudah minta maaf pun orangnya minta uang kembali, mana uangnya? Ya, harus diusahakan kembalikan. Aku sudah minta maaf kok. Enggak. Kalau orangnya minta kembali uangnya, itu haknya dia. Kembalikan. Kalau dia belum maafkan, berarti belum dimaafkan. Aku sudah minta maaf kok, tapi enggak ada uang lagi kembalikan. Orang itu tetap minta, ya. Itu artinya tanggunganmu di akhirat nanti. Kalau orang itu tidak memberikan maaf, berarti tanggungan di akhirat nanti. Ya. Baik. Kemudian ayat ini disebutkan la tusmi'uhuma. Janganlah engkau memperdengarkan kepada keduanya qaulan sayyi'an. Ucapan yang jelek. Ya. Hatta wala ta'fif alladhi huwa adna maratib al-qaul as-sayyi. Sampai tidak pula ucapan yang dia itu merupakan tingkatan yang paling rendah dari ucapan yang jelek. Itu ucapan penyesalan. Kita sesal sama orang tua. Itu sudah masuk durhaka itu. Tapi ucapan yang paling rendah dari tingkatan-tingkatan kejelekan. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu menghardik atau membentak kedua orang tuamu. Ai la yasduru minka ilaihima fi'lun qabih. Jangan engkau melakukan kepada keduanya perbuatan yang jelek. Kama qala Atha ibnu Abi Rabah, sebagaimana ucapan Atha ibnu Rabah, la tanfudu yadaika ala walidaik. Janganlah engkau hempaskan tanganmu, kedua tanganmu atas kedua orang tuamu. Artinya kamu menghempas tanganmu. Nah gitu. Berarti itu juga tidak boleh. Dan itu bentuk daripada isyarat, yaitu tangan di sini dikatakan la yang fudu, ya, yang paskan. Walamma nahahu anil fi'lil qabih wa qaulil qabih. Ya, di sini ya, tatkala Allah melarang dari perbuatan jelek maupun ucapan yang jelek, amarahu bil fi'il hasan wal qaulil hasan, tatkala Allah melarang dari perbuatan jelek dan ucapan jelek, Allah pun memerintahkan untuk berbuat baik dan berucap yang baik. Faqala, Allah berfirman, faqul lahuma qawlan karima. Dan katakanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia, ay layyinan thayyiban bi adabin wa tawqirin. Itu dengan ucapan yang lemah lembut, ucapan yang baik dengan adab dan penuh hormat. Ya. Ini adab-adab yang perlu kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Sesuai dengan matan yang ada, kita jelaskan. Wa qawluhu wahfidh lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah kepada kedua orang tuamu dirimu karena kasih sayang. Jadi merendahkan diri kepada orang tua itu karena apa? Kasih sayang. Itu kasih sayang, bukan karena mau eto-eto biar dibilang anak itu anak yang apa? Anak yang soleh, enggak, betul-betul kasih sayang kita kepada orang tua kita, merendahkan dirinya itu tawadhu. Tawadhu'un lahuma, itu tawadhu, merendahkan diri kepada keduanya. Wa qurrabbirhamhuma, dan berdoa mengucapkan kalimat ya rabbu irhamhuma, peliharalah keduanya, berikanlah rasa kasih sayang kepada keduanya. Fi kibarihima, pada masa tua keduanya. Wa inda wafatihima, dan ketika meninggal keduanya. Berarti doa ini doa untuk orang tua yang masih hidup dan orang tua yang sudah apa? Meninggal. Itu doa yang terkenal. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dalam bentuk mufrad boleh, dalam bentuk apa? Jamak tidak mengapa. Ya. Baik. Kalau doa sapu jagat itu doa apa? Doa sapu jagat. Ada istilah doa sapu jagat itu doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu namanya doa sapu jagat. Wa qad warada fi birril walidain ahadits katsiratun. dan telah terriwayatkan masalah birrul walidain, hadis-hadis yang banyak. Sudah jam 9 lewat 5. Nah, sedikit lagi ya. Tapi kita baca satu hadis saja. Karena kalau semua hadis kayaknya agak lama. Satu hadis saja cukup tentang hadis apa? Birrul walidain. Minha diantaranya al-hadis al-marwi min turukin an Anas wa ghairihi. Itu hadis yang teriwayatkan dari jalan-jalan dari Anas dan selainnya. Anna Rasulullah SAW lama sa'ida mimbar. Bahwa Rasulullah terkala naik ke mimbar. Qala amin, amin, amin. 3 kali. Waqalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alama ammantah. Atas apa engkau mengaminkan? Faqala, berkata Nabi SAW, atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril AS. Faqala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, rogima anfumri'in dukirta indahu falam yusalli alaih. Hina seorang itu, celaka seorang itu, ketika disebutkan di sisinya namamu, maka dia tidak memberikan salawat atasmu. Berarti hukumnya apa ya salawat itu? Kalau disebutkan nama Nabi, salawat itu hukumnya apa? Wajib. Yang pertama kali. Ya, dijelaskan para ulama. Untuk yang berikutnya apa? Sunnah. Pertama kali antum mendengar, wajib hukumnya. Dan faedahnya apa? Kalau antum tidak menyebutkan, maka mendapatkan doa ini. Itu. Doa kehinaan dari doa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW, doa yang dipanjatkan oleh Jibril diaminkan Nabi SAW. Bentuk-bentuk lafaz selawat ada berapa? Selawat, ucapan selawat kepada Nabi itu ada bentuk-bentuknya apa saja yang dihafal, coba pendek. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma salli wa sallim. Kemudian bentuknya isim, bagaimana isim? Salatullah alaihi. Kata? Jadi ada bentuknya isim, ada bentuknya fi'il amr, ada bentuknya apa? Fi'il madhi. Sallallahu alaihi wasallam bentuk fi'il apa? Madhi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bentuknya apa? Fi'il amr. Salatullah alaihi wassalamun alaihi wassalamu alaihi, bentuknya apa? Isim. Ya. Boleh semuanya bentuk-bentuk itu. Tidak ada masalah. Kemudian berikutnya. Kul amin, katakan amin. Fakultu amin, maka Nabi pun mengatakan amin. Tsumma qala ragima an fumriin dakhala alaihi syahrul ramadhan thumma kharaja wa lam yukfar lah. Hina seorang masuk padanya bulan Ramadhan, kemudian keluar bulan Ramadhan tidak diampuni baginya. Berarti bulan Ramadhan itu berlalu baginya begitu saja, tidak mendapatkan ampunan. Man shoma Ramadhan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Ini tidak mendapatkan fadilah ini, keutamaan ini. Ini namanya orang yang rugi, yang hina. Dan mendapatkan doa dan diaminkan. Kemudian disebutkan di sini, kul amin fakultu amin. Katakanlah ya Muhammad amin, maka aku pun mengatakan amin. Qala thumma qala ragima an fumri'in adraka abawai au ahadahuma falam yudkhilahul jannata. Kul amin fakultu amin. Hina seorang masuk ke, dia telah mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga dari mendapatkan kedua orang tua tadi atau salah satunya. Kul amin, katakan Muhammad amin, fakultu amin, maka Nabi pun mengatakan amin. Masya Allah. Ini tentang birrul walidain dan ada beberapa faedah yang disebutkan dalam hadis ini. Masyarul muslimin ayuhal tulab, kita telah mendapatkan keterangan dari inti pembicaraan ini, yaitu kita diperintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam setiap peribadahan, dan kita wajib menjauhi kesyirikan, baik syirik asghar maupun syirik apa? Akbar. Penting itu. Walaupun ada faedah lain, karena disebutkan ayat-ayat kadang berhubungan dengan pembahasan yang lain, itu tambahan saja. Tapi intinya pembahasan kita adalah tentang beribadah kepada Allah saja dan menjauhi apa? Kesyirikan. Baik, mungkin itu bisa kita sampaikan satu jam pembahasan, dan sisanya bisa tanya jawab sampai waktu yang memang sudah ditentukan. Baik, tafadhol. Kalau enggak ada kan selesai. Ya, padar. Kadang-kadang ada yang mengangkat salah menjadi imam. Yang benar gimana? Apa lanjutin aja sholat? Baik. Masalah fikih pembahasannya luas. Bukan luas kemudian enggak punya dalil. Dalil ya. Bahwa perintah asal sholat berjamaah atas asal perintah. Asal perintah sholat jamaah itu adalah suatu yang diperintahkan, baik dalam sholat sunat maupun sholat yang berkaitan sholat wajib itu tentunya. Ya. Kalau keadaan yang disampaikan itu seorang yang sudah sholat berjamaah masbuk, kemudian orang yang masbuk ini jadikan imam oleh orang yang datang setelahnya lagi. Ya. Ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang lain, yang Nabi SAW memerintahkan seorang untuk apa? Bergabung dengan seorang yang sholat bersendirian. Itu terjadi di waktu asar, sholat asar. Nabi melihat ada orang yang datang ke masjid dan melihat orang sholat. Dan Nabi sedang sholat bersama sahabat. Setelah itu Nabi bertanya, apakah kamu sudah apa? Apakah kamu tidak sholat bersama kami? Katanya sudah sholat asar. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian melihat seorang orang itu sholat, maka bergabunglah. Itu kurang lebih ucapan Nabi kepada orang tersebut. Di kesempatan lain, Nabi SAW mintakan seorang sahabat untuk sholat bersama sahabat yang sendirian. Nah, di sini menunjukkan bahwa perintah untuk sholat menemani seorang yang sholat sendiri itu perintah asal. Jadi ini tidak mengapa. Wal alam bisawab. Ya, dari sisi pendalilan tidak mengapa, karena memang asalnya untuk apa? Kita itu sholat berjamaah. Ya. Baik. Gitu. Walaupun Syekh Shalih Fauzan dalam hal ini punya fatwa, punya pendapat yang beda, dia mengatakan tidak boleh. Walaupun dari ulama yang lain, Syekh Utsaimin membolehkan permasalahan ini. Baik. Ya. Monggo. Bahwa dia sholatnya tidak makna atau bacaan apa tidaknya itu rusak. Itu wajiban kita tetap ikut berjamaah kemudian nanti mengulang atau gimana sikapnya? Ya, kalau memang kita tahu dengan pasti keyakinan, tidak dengan syak dan tidak dengan perkiraan bahwa sholatnya tidak tuma'ninah dan itu syarat sahnya sholat adalah tuma'ninah, kemudian pula bacaan untuk Al-Fatihah juga jelas-jelas keliru, maka yang kita lakukan seperti yang disebutkan tadi, kita sholat bersama, tetap bersama untuk menjaga fitnah, dan kita boleh sholat mengulangi sendiri di tempat yang lain biar tidak kelihatan, itu tidak mengapa. Kalau memang kita meyakininya. Ya. Ya, meyakininya. Ya, biru walidain itu adalah kalimat kepada orang tua kita yang kandung. Biru walidain. Kepada orang tua kita yang kandung. Ya. Itu biru walidain. Kalimat biru walidain. Ya? Mertua tidak masuk dalam ayat ini, tetapi dari sisi ihsan tetap kita berbuat baik kepada orang selain orang tua kita, yaitu masuk mertua kita. Tapi kalimat ditanyakan biru walidain ini kepada dua orang tua. Ada orang tua kandung. Orang tua kandung atau orang tua dari li'ab atau li'um, ya masuk badannya. Ya, dalam sisi waris kan ada li'ab, li'um masuk padanya. Tapi kalau mertua, ya itu dari sisi ihsan, berbuat baik kepada orang lain, itu kepada mertua. Jadi itu bukan orang tua kandung kita. Walaupun memang kita tidak bisa menikahi abadan kepadanya, tapi dari sisi karena kita pernah menikahi anaknya, itu aja. Jadi bukan dari sisi orang tua kandung. Ya. Dua aja dulu ya. Yang pertama tentang apa namanya? Tadi sholat apa? Oh iya. Ini dalilnya banyak, dalilnya jelas ya. Jadi tidak mengapa seorang yang telah sholat wajib, baik dia makmum maupun imam, jadi imam di suatu tempat di masjid, kemudian dia pulang menjadi imam atau makmum lagi di keluarganya atau di rumahnya atau di kampungnya, tidak mengapa. Dan itu terjadi pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia makmum bersama Rasulullah SAW di masjid Nabi, dan dia pulang ke kaumnya, dia menjadi imam. Ya. Sebagian mengatakan bahwa Nabi tidak mengetahuinya. Jadi, intikot dari sebagian orang bahwa Nabi tidak mengetahui perbuatan Mu'adz bin Jabal. Antum tahu begini? Memang Nabi tidak mengetahuinya. Perbuatan Mu'adz bin Jabal ini, Nabi tidak mengetahuinya. Karena mereka akan membawa kepada dalil yang berkaitan dengan hadis apa? Tentang takrir. Penetapan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Tapi Nabi tidak mengetahuinya. Baik. Dijawab oleh para ulama, seperti Syekh Utsaimin, bahwa kita tahu bahwa zaman ketika Nabi SAW masih hidup, berarti itu zaman turunnya wahyu. Syariat itu pasti akan turun berkenaan dengan sesuatu yang salah akan ditegur. Selama Nabi masih hidup di zamannya, walaupun Nabi tidak mengetahuinya, dan diperbuat oleh sahabat, tidak ditegur oleh Allah lewat firman-firman-Nya, maka itu perkara yang dibolehkan. Itu satu dalil. Jadi tidak bisa menunjukkan bahwa tidak mesti bahwa Nabi itu mentakrirnya. Tapi kalau itu turun di zamannya wahyu sedang turun, maka itu dibolehkan. Pasti Allah akan menegurnya. Itu kaidah. Kemudian juga para sahabat mengatakan nahnu nazal atau kamu nazil. Wal Quran apa? Yanzil. Kami itu melakukan azal, ya'zil. Anu na'zil. Al-Quran apa? Yanzil. Kami orang-orang yang melakukan azal. Azal itu mengeluarkan air mani di luar kemaluan wanita, istrinya. Sedangkan Al-Quran sedang apa? Turun. Itu menunjukkan bahwasanya perbuatan sahabat itu pasti akan ditegur oleh Al-Quran yang sedang turun, walaupun Nabi tidak mengetahuinya. Itu kaidah ya. Jadi seperti itu tambahan ilmu, ziyadah ilmu dari ulama yang menjelaskan masalah itu. Berarti perbuatan Mu'adz bin Jabal itu walaupun diindikat, jawabannya seperti itu. Itu dalil bagi dasar. Ya, boleh. Dan itu dilakukan para ulama sejak dahulu sampai sekarang. Ya, artinya perbuatan demikian juga dilakukan oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Dibolehkan demikian. Tidak ada yang mengindikatnya. Ya. Kemudian yang kedua tentang biru walidain. Biru walidain itu kalau diminta oleh orang tua kita, berarti kita termasuk memenuhi panggilan atau permintaannya. Dan itu biru walidain pula. Jadi mamanya orang tua meminta untuk kita menjaga orang tuanya. Itu termasuk birrul walidain. Itu birrul walidain kepada orang tua kita yang menyuruh kita. Itu masuk bab birrul walidain. Ya. Baik. Ya. Ada lagi Mas? Monggo, silakan. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak ya selesai. Atau saya yang tanya. Enggak ada tanya yang kontemporer-kontemporer. Ya. Yeah. Sama, artinya hubungan kebaikan itu tetap baik dengan orang, dengan mertua, tetap menyambung silaturahim yang pernah disambung, itu silaturahim, memenuhi perjanjian yang pernah dijanjikan, itu juga termasuk perkara yang diperintahkan, mendoakan kebaikan untuknya, itu perkara yang diperintahkan pula dalam hadis Nabi SAW, tetap tidak putus hubungan, ya. Nah, silaturahim. Apa lagi? Tanya. Siapa? Si kemarin ada yang bertanya tentang qadar, apa kaum qadariyah. Qadariyah itu kalau bahasa kita kan kaum yang menolak takdir. Itu kesimpulan ucapan para salaf. Yaitu maksudnya orang qadariyah itu mempunyai pendapat bahwa perbuatan hamba itu tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Jadi semata-mata apa kehendak dia sendiri. Itulah yang dinamakan dengan menolak takdir. Karena takdir itu tidaklah dikaitkan kecuali takdir Allah. Paham itu ya? Jadi kalau kalimat takdir itu tidak lain karena takdir Allah. Nah, takdir Allah itu adalah suatu kehendak dari Allah kepada makhluknya. Dan kehendak itu pasti meliputi kehendaknya apa? Makhluk. Sebagaimana empat yang harus kita ketahui dalam memahami apa? Takdir. Bahwa kehendak Allah itu meliputi kehendak makhluknya. Maka ketika ada yang berpendapat bahwa apa yang dia kerjakan itu lepas dari kehendak Allah, semata-mata kehendaknya, itulah yang disebut dengan menolak apa? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, karena ada pengertian, memang pengertian kaum Qadariyah itu adalah mereka beranggapan bahwa perbuatan makhluk itu terlepas dari kehendak Allah. Jadi semata-mata keinginan mereka. Dan itulah yang disebut dengan apa? Menolak takdir Allah. Karena takdir Allah itu pasti meliputi makhluknya. Itu kemarin ada yang seperti itu jelaskan gitu ya. Itu secara bahasa gampangnya kaum yang menolak takdir Allah itu begitu. Ya. Baik, ada lagi? Nah, sudah jam 8:30 kurang 5. Masih punya waktu. Istirahat. Pak Dar, istirahat katanya. Entah, enggak ada. Saya tanya aja. Saya tanya. Enggak apa-apa. Siapa ya? Siapa ya? Nama siapa ya? Lupa. Si Abdul Latif. Abdul Latif. Abdul Latif. Ayo. Ayo. Tanya ya. Tadi pelajaran ya, pelajaran. Baik. Apa makna togut yang diketahui? Melampaui batas, togut. Ya. Rian, sebelahnya. Togut melampaui batas. Kira-kira melampaui batas dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah, masya Allah. Jadi melampaui batas dalam ibadah itu namanya apa? Taghut. Itu intinya. Jadi pembahasan kita seperti itu, makna taghut itu melampaui batas dalam peribadahan. Ya. Baik, begitu aja. Sebelumnya saya ucapkan untuk kita selalu bertakwa kepada Allah dan terus iltizam dengan majelis-majelis ilmu. Jangan sibukkan dengan berbagai macam fitnah omongan sana sini. Fokuskan untuk belajar. Ya, kadang fitnah sana sini, pembahasan-pembahasan yang sudah dibahas oleh para ulama dari dulu sampai sekarang diulangi-ulangi lagi, diungkit-ungkit lagi. Tidak perlu, karena itu sudah jadi pembahasan para ulama yang kita tinggal mengambil dari mereka. Bagaimana mereka menerangkan suatu masalah, kita ambil, sudah cukup. Ya. Tidak usah diungkit-ungkit masalah ini, masalah itu. Kecuali kita hanya belajar, fokus terhadap ilmu, dan tidak banyak memperhatikan diri kita dengan fitnah-fitnah yang ada. Ya, karena syaitan itu pasti masuk dalam perkara-perkara yang kita sedang berselisih atau bertengkar, dan lama-kelamaan kita menjadi orang-orang yang bermusuhan di antara kita. Itu tidak penting. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.